telah menyebutkan tentang tata cara atau beberapa hukum yang berkenan tentang memandikan mayit. Di antara yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang kemarin tentang hukum memandikan mayit, bahwa wajib bagi orang-orang yang hidup untuk memandikan seorang muslim yang meninggal, dan tentunya hukumnya adalah fardu kifayah sebagaimana hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang memerintahkan pada kita untuk memandikan mayit tersebut. Dan insyaallah taala nanti akan disebutkan beberapa pengecualian, berapa jenis orang-orang yang mereka itu tidak diwajibkan atas mereka untuk dimandikan, tidak diwajibkan atas mereka untuk dimandikan, seperti orang yang meninggal dalam peperangan dan yang lainnya nanti insyaallah akan kita sebutkan. Kemudian ikhwan fillah azakumullah juga disebutkan dalam pertemuan kita yang kemarin, dianjurkannya seorang itu ganjil ketika membasuh ataukah memandikan orang yang meninggal tersebut, memandikan jenazah, apakah 3 kali atau 5 kali, atau kalau belum mencukupi maka 7 kali, atau kalau lebih daripada itu diperbolehkan yang demikian, tapi dengan syarat diharuskan untuk ganjil, karena inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga telah kita sebutkan bahwa dianjurkan bagi seorang yang memandikan jenazah untuk menjadikannya berwudu terlebih dahulu sebelum dimandikan, diwudukkan dulu dan membasuh anggota-anggota yang kanan terlebih dahulu sebelum membasuh anggota-anggota yang kiri. Dan juga disebutkan dalam permasalahan ini adalah siapa yang berhak untuk memandikan. Telah disebutkan pada pertemuan yang kemarin bahwa diperbolehkan bagi seorang istri untuk memandikan suaminya. Ini berdasarkan ijma yang beliau sebutkan bahwa para ulama bersepakat dalam permasalahan ini, bolehnya seorang istri untuk memandikan suaminya. Adapun sebaliknya, seorang suami yang memandikan istri, maka pendapat yang rajih, dan itu adalah pendapat jumhur dari kalangan para ulama, diperbolehkan seorang suami memandikan istrinya. Naam, berdasarkan hadis yang sahih yang telah kita lakukan, yang paling dekat yang berhak untuk memandikan orang yang meninggal tersebut. Baik. Dan di sini telah kita sebutkan dan kita selesaikan hal-hal yang berkenan tentang permasalahan memandikan mayit. Mungkin kalau kita mengurut beserta beberapa tambahan yang perlu kita tambah, ketika kita hendak memandikan mayit, terlebih dahulu kita tentunya menempatkan mayit tersebut di tempat yang memungkinkan bagi kita untuk memandikannya. Alhamdulillah, seperti tempat yang tinggi, bangku dan lain sebagainya, tempat yang bersih yang memungkinkan bagi kita untuk memandikannya. Sebab mungkin kalau tempat tersebut rendah, sulit bagi kita untuk mandikan, sebab mayit tersebut butuh untuk dimandikan di bagian depan dan demikian pula di balik, di bagian belakangnya. Ini yang pertama, yaitu kita meletakkan di tempat yang tepat, tempat yang agak tinggi agar memudahkan dan memungkinkan kita untuk memandikan seluruh dari mayit tersebut. Kemudian juga setelah itu kita, sebagaimana yang telah kita sebutkan, kita mengambil khirqah, sebab seorang muslim yang meninggal pun tetap kita tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan untuk melihat auratnya kecuali dalam keadaan darurat. Maka sebelum kita membuka pakaiannya, maka kita hendaklah menaruh khirqah, semacam kain di atasnya untuk menutupi, ya, untuk menutupi kain yang memungkinkan seorang untuk kemudian tidak melihat kondisi tubuh yang ada pada jenazah tersebut. Kemudian dengan teknik menelanjangnya ataukah membuka seluruh yang jenazah tersebut. Kemudian itu yang kita mencukur seluruh tersebut. Tapi kita hindari, jangan sampai kemudian pakaian tersebut mungkin ketika basah nanti akan memperlihatkan tubuhnya, akan melihatkan aurat yang ada di dalamnya. Kemudian setelah itu kita perlu perhatikan juga untuk sebelum kita memandikan dan menjadikannya berwudu, kita bersihkan dulu ya bagian yang dimungkinkan akan keluar kotoran, yakni perutnya tindis ya, dengan menindisnya tentunya tidak terlalu berlebihan, mubalaghah, jangan berlebihan ketika kita menindisnya, kita tindis beberapa yakni secukupnya lah. Yang dikhawatirkan nanti di saat kita memandikan nanti ada yang keluar gitu, maka sebelum kita memandikan maka kita bersihkan terlebih dahulu. Sebagaimana orang yang dalam keadaan hidup, ketika mereka sebelum mandi janabah, sebagaimana antum ketahui, mereka terlebih dahulu membersihkan, naam, istinja terlebih dahulu, membersihkan dan mengeluarkan kotoran, naam, kemudian setelah itu mulai melakukan kegiatan-kegiatan mandi. Maka demikian pula janazah, kita bersihkan dulu ya apa-apa yang dikhawatirkan nanti keluar ketika kita mandikan, maka itu kita pras, kita tindis ya ini cukupnya sampai keluar kotoran-kotoran tersebut, lalu kemudian dibersihkan. Naam. Dan ini datang dari azhar, dari beberapa azhar dari kalangan para ulama salaf, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, dan demikian pula Abdul Razzaq di dalam musannafnya. Mereka berdua menyebutkan dan menukilkan beberapa penukilan dari para ulama salaf yang menunjukkan bahwa dianjurkan bagi seorang sebelum memandikannya, yaitu memencetnya terlebih dahulu sebelum dimulai amalan untuk dimandikan. Kemudian setelah itu ya, kemudian setelah itu dianjurkan pula bagi seorang yang memandikan untuk jangan sampai memegang auratnya secara langsung. Ya, diharapkan bagi seorang yang hendak memandikan jenazah untuk tidak menyentuh auratnya secara langsung. Rahimani ikhwan, ini untuk menghindari hal-hal yang dikhawatirkan tentunya ya, dan menyentuh aurat orang lain, karena seorang muslim terhormat baik dia ketika hidup maupun ketika dia meninggal. Maka jangan kita menyentuh auratnya secara langsung, akan tapi hendaklah memakai kain atau yang semisalnya yang kita gunakan untuk mencuci tubuh dari orang yang meninggal tersebut. Nah, kita menggunakan pengalas untuk mencucinya. Nah, antum hadza ikhwan. Kemudian setelah itu baru kita yakni melakukan kegiatan memandikan jenazah tersebut, kita menjadikannya berwudu, kemudian memulaikan dengan yang kanan, lalu kemudian memandikan dicampur dengan sabun, naam, ataukah diakhiri dengan air yang dicampur dengan kafur, ya, dengan air kafur, baik. Kemudian setelah itu, apa kita setelah menyelesaikan hal tersebut, baru kemudian kita membersihkan, tentunya, jangan sampai kemudian ketika kita mengafani dikhawatirkan kain kafannya tersebut basah, maka kita bersihkan terlebih dahulu, kita keringkan tubuh orang yang meninggal tersebut, jenazah tersebut, kemudian setelah itu kita angkat, barulah kemudian melakukan persiapan untuk mengkafani mayit tersebut. Nah, bisa dipahamin ya secara global. Siapa yang pernah mandikan mayat? Nah, sudah betul? Atau ada tambahan? Nah, betul ya? Sedak tanyaan. Ajibna lahu, yas'alu wa yusaddiqu. Hah? Antum di mana? Oh, di rumah. Nah, nah. Mana? Ambon? Oh, di rumah. Enggak ada yang di Ambon? Oh iya, nah. Pastinya. Nah, khair insyaAllah. Wa amma anna kafnahu, sekarang masuk ke kain kafan. Adapun ya mengkafaninya, yakunu fi thalathati aswabin bayda, ya hendaknya menggunakan tiga jenis pakaian ya atau kain yang putih, pakaian putih. Falil hadithi sahih inda Abi Dawud wa Tirmidhi, berdasarkan hadith yang sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidhi. Alhamdulillah. Ilbasu min thiyabikumul bayadha. Hendaklah kalian memakai dari pakaian kalian itu yang putih. Fa innaha khairu thiyabikum, karena sungguhnya itu adalah yang terbaik dari pakaian kalian. Wa kafinu fiha, ada tambahannya mestinya, mautakum begitu. Dan kafanilah dengan menggunakan putih itu orang-orang yang meninggal dari kalian, mautakum. Saya tidak tahu ini tambahan hadzal bayad ini dari mana ini. Ya. Karena khawatir kekeliruan. Mestinya waqafinu fiha mautakum. Terus titik hadzal bayad. Hah? Apa? Lah iya itu makanya. Apa? Menunjukkan apa? Lah iya. Nah, ya ini maksudnya hadza untuk yang pakaian putihnya, dalil putihnya gitu. Bagus. Nah. Hadzal bayad yani. Hadza dalil al-bayad. Bagus. Sahih. Baik, paham ini ya? Jadi dianjurkan berdasarkan riwayat ini, kalau ada kain putih, pakai yang putih. Amma thalathu, adapun 3 lembar pakaian. Fali hadithi Aisyah tafis sahihaini. Ini berdasarkan hadith Aisyah dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Nah. Kuffina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalathati athwabin. Bahwa dikafankan Rasulullah SAW itu pada 3 pakaian bijaniyatin. Ini saya tidak tahu tambahan dari mana ini. Saya cari dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ana belum dapatkan ada tambahan bijaniyah. Ya. Dalam riwayat ini. Wallahu a'lam. Coba antum coba cari. Bijaniyah itu artinya pakaian yang tebal, ya. Kain yang tebal yang tidak ada gambarnya. Ya. Nah, tidak ada lukisan-lukisannya. Nah, kalau dalam hadis Abu Jam itu ambijaniyah begitu. Lafadznya itu ambijaniyah. Bidin yang berwarna putih. Sahuliyatin. Sahuliyah. Sahuliyah. Ada yang mengatakan bahwa dimaksud sahuliyah di sini adalah nisbah kepada satu kampung di Yaman. Kampung Sahul namanya. Nah, ya, dalam riwayat yang lain disebutkan bidin Yamaniyah. Nah, jadi dari hadis ini ikhwan fillah kita dianjurkan menggunakan yang putih dan sebanyak 3 lembar pakaian. Dan tentunya ikhwan fillah jangan sampai seorang itu berlebihan di dalam menggunakan kafan. Secukupnya, ya. Jangan kemudian ketika diberikan rezeki yang banyak kemudian kita israf. Para ulama membenci hal tersebut, terlalu banyak menggunakan kain kafan. Yang sunnah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 3 lembar pakaian. Wa amma tahsinul kafni, adapun memperbaiki kafannya. Ya, falima fihi dalam hidup dari al-hadits ya fadukum akahu. Maka hendaklah dia memperbaiki. Wa bihadza qala al-Imam Syafi'i wa Ahmad, dan ini merupakan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Wa ikhtalafu fil mar'ah, dan mereka berselisih. Gimana dengan seorang wanita, apakah juga 3 lembar atau mesti lebih? Wa qawlu Abi Hanifata bi mashru'iyyati thalathati athwab wal haqq, dan pendapat Abu Hanifah yang menyatakan disyariatkannya 3 lembar pakaian pula itu yang benar. Yakni hukum laki sama wanita sama. Li dha'fi haditsil khamsatil athwabi lil jahalah. karena lemahnya hadis yang menunjukkan wanita itu menggunakan 5 lembar pakaian karena ada seorang yang majhul di dalamnya. Kama nassu ala dzalika ghairu wahidin, sebagaimana yang dinaskan terhadap hal tersebut bukan satu dari kalangan para ulama. Wallahu a'lam bissawab. Sampai sini ikhwan. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. تفضلوا حفظكم الله.